ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita sore ini dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Al-Taymin rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan kepada kita tentang malakul maut, malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tugas untuk mencabut ruh hamba-hambanya. Dan kita juga telah membaca bagaimana penjelasan beliau berkaitan dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada malaikat maut, sehingga malaikat maut mampu untuk mencabut ruh yang begitu banyak dalam satu waktu. Nah, tentunya ini menjelaskan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, beliau mengatakan wal malakul khamisu malik, kemudian malaikat yang selanjutnya di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat yang kelima dari apa yang beliau sebutkan, yakni malaikat malik al-muwakkal bin nar wa huwa khazinuha, di mana malaikat malik ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tugas kepadanya sebagai apa? Penjaga api neraka. Nah, wa qad dzakarallahu fi qawlihi an ahli nar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan penduduk neraka, ya, di mana mereka neraka minta kepada malaikat malik untuk mereka diwafatkan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan mereka penduduk neraka, wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Kata penduduk neraka tatkala mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala neraka dengan merasakan sakit yang tidak berhenti di dalam neraka tersebut, sehingga mereka pun penduduk neraka meminta kepada malaikat malik untuk diwafatkan, untuk malaikat malik minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka diwafatkan, yakni dimatikan dan dibinasakan. Naam. Qala innakum makithun. Namun malaikat Malik mengatakan, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang senantiasa tinggal di neraka, menikmati siksa di dalam neraka. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya'ni liyumitna wa yuhlikna wa yurihna mimma nahnu fihi. Permintaan mereka, penduduk ahli neraka, kepada malaikat Malik, agar malaikat Malik berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka penduduk neraka, ya, liyaqdi alaina rabbi, yani agar mereka dimatikan, dibinasakan, agar mereka itu bisa beristirahat, ya, dari siksaan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat bagaimana tanggapan malaikat Malik tatkala mendengarkan permintaan penduduk neraka tersebut. Beliau mengatakan, innakum makisun, sesungguhnya kalian penduduk neraka adalah orang-orang yang akan tinggal di dalam neraka, yakni tidak akan bisa mati dan tidak akan berhenti siksaan yang Allah berikan kepada kalian. Demikian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, keadaan mereka penduduk neraka, waktu-waktu yang mereka jalani di dalamnya adalah siksaan demi siksaan, dan tidak terputus, tidak ada waktu untuk mereka beristirahat dari siksaan tersebut. Sebagai balasan bagi Allah Subhanahu wa taala atas mereka, dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka atas apa yang mereka perbuat semasa hidup di dunia. Demikianlah tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Malik. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat tentang keadaan malaikat Malik, digambarkan bahwasanya disifati dengan api, dan malaikat Malik tidak pernah tersenyum sedikit pun kecuali hanya sekali, dan itu pun terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Nah, menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Malik ini sesuai dengan tugasnya, terlihat sangat menyeramkan, tidak memiliki apa belas kasihan, sehingga orang-orang yang memang masuk ke dalam neraka nasallallahu salam wal afiyah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasakan kepedihan, kesedihan, penderitaan, dan tidak mendapat kasih sayang sedikit pun di dalamnya. Nah, itu malaikat Malik sebagai penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sadis, yang keenam dari malaikat Allah Subhanahu wa taala pula, khazinul jannah, yakni malaikat yang menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa warada fi ba'dil athar anna ismahu Ridwan wa hadha wukila bil jannati kama anna malikan wukila bin nar. Malaikat yang keenam yaitu malaikat penjaga surga, dan disebutkan datang dalam riwayat hadis Nabi SAW bahwa disebutkan di situ bahwasanya malaikat penjaga surga adalah malaikat Ridwan, yang mana diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga surga, sebagaimana malaikat Malik diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faman alimna ismahu minal malaikati amanna bihi bismihi. Wa man lam na'lam bismihi amanna bihi ala sabilil ijmal. Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka siapa saja yang kita ketahui dari namanya, dari kalangan malaikat, ya, malaikat-malaikat yang kita ketahui nama mereka, maka wajib untuk kita mengimani mereka dengan namanya tersebut, mengimani adanya mereka, begitu pula nama mereka. Wa man lam na'lam bismi, adapun malaikat-malaikat yang kita tidak mengetahui nama mereka, amma amanna bihi ala sabil al-ijmal, maka kita beriman kepadanya atau kepada mereka, malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mengetahui namanya, kita mengimani secara global, secara umum. Jadi malaikat Allah itu sangat banyak. Ada yang Allah sebutkan nama-namanya, kita imani. Begitu pula Nabi SAW. Adapun yang mereka tidak kita ketahui nama-nama mereka, maka kita pula imani secara umum. Nah, amanna bi amalihi alladhi na'lamuhu wa bi wasfihi wa bi kulli ma jaa'a bihi al-kitab wa sunnatu min awsafi haula'il malaika. Maka kita mengimani tugas-tugas malaikat tersebut yang kita ketahui tugas mereka dan sifat-sifat yang disebutkan dalam syariat tentang sifat malaikat. Nah, kita mengimaninya apa yang datang dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi SAW, penjelasan tentang malaikat. Maka kita imani, ya, dari nama-nama mereka, tugas-tugas mereka, atau bahkan yang Allah sebutkan di bulan Nabi tentang sifat-sifat mereka. Maka kita mengimani semuanya. Nah, ya, sesuai dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Oh iya. Kemudian kata beliau, kalau seandainya mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin malaikat itu bisa dilihat dalam keadaan apa? Kita telah sebutkan malaikat adalah salah satu dari makhluk Allah yang gaib. Mungkin ada yang bertanya, apakah mereka para malaikat itu bisa kita lihat atau bisa kita jumpai? Nah, kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala, na'am qad yurawna. Ya, benar, terkadang mereka para malaikat itu bisa dilihat. Naam. Imma 'ala suratihim allati khuliqu 'alayha wa imma 'ala suratin man arada Allahu an yakuna 'ala suratihi. Kata beliau, malaikat-malaikat itu bisa dilihat dengan bentuk asli penciptaan mereka. Naam. Atau juga malaikat itu bisa dilihat dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi malaikat tersebut. Naam. Ini kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, Fa Jibril ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alayha fi mawdi'aini. Malaikat Jibril alaihi salam itu pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk asli penciptaannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan apa? Bentuk penciptaannya yang asli. Fi mawdi'aini, di dua tempat. Naam. Fil ardi wa fis sama. Tempat yang pertama itu di bumi. Tempat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, wujud aslinya di langit. Naam. Adapun fil ardi, ketika di bumi, ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ghari Hira. Ketika di Gua Hira, dekat dengan Mekah. Naam. Ketika itu Nabi SAW mendengar ada yang memanggil beliau. Ketika Nabi SAW ya, melihat ke belakang, ternyata malaikat Jibril alaihissalam dengan bentuk aslinya yang begitu besar, sehingga Nabi SAW pun merasa apa? Takut melihat malaikat Jibril yang begitu besar yang menutupi bumi. Nah, Adapun keadaan yang kedua, wa fis sama, yaitu di langit, inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Najm, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril, ra'ahu, yakni ra'ahu di sini ialah malaikat Jibril alaihi salam di tempat yang lain, yakni 'inda sidratil muntaha. Ketika apa? Di langit, di sidratil muntaha. Ini dua tempat di mana malaikat Jibril alaihissalam menampakkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk aslinya, wujud aslinya, yakni wujud ciptaannya. Nah. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ra'ahu wa lahu 600 janah qad sadda al-ufuq. Ai mala al afaq kullu wa lahu 600 janah wa la ya'lamu qudratal ajnihati illa Allah azza wa jalla lakin idza kana shay'an 'aliyan wa sadda al-ufuq fa ma'nahu annahu wasi'un jiddan. Kata Nabi sallallahu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihissalam itu memiliki sayap, ya, di mana jumlah dari sayap beliau itu ada 6,000 atau 600. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, sayapnya malaikat Jibril ini apa? Menutupi langit dan bumi. Nah, ini baru apa? Sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Bumi dan langit tidak menunjukkan apa? Besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Yang mana ada kekuatan sayap malaikat Jibril kecuali Allah. Taib. Maka gambaran bahwasanya malaikat itu sayapnya menutupi langit dan bumi, ini menunjukkan besarnya alaihissalam. Ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun manusia, ya, begitu kecil, tempat yang mereka bernaung saja tidak ternilai dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu ciptaan malaikat Jibril atau diantara bentuk malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Dan beliau mengatakan, hadzal ladzi ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala suratihi marratain. Ahyanan yatihi bi surati insan kama fi hadis Umar radhiyallahu anhu alladhi ma'na kisah Jibril, ya, malaikat Jibril alaihissalam ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi marratain, bentuk aslinya itu di dua tempat telah kita sebutkan, ya, di Sidratul Muntaha ketika di langit, ketika apa, di Gua Hira. Beliau ahyanan ya surat insan, dan man, yang mana malaikat terkadang beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk manusia. Nah, sebagaimana hadis Umar radhiyallahu taala anhu, hadis yang kita bahas sekarang ini, yang kita sedang bahas, ya, yang dikenal dengan apa, hadis Jibril. Baik, di situ malaikat Jibril apa, datang kepada Nabi untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat dengan bentuk apa? Di suratil insan, suratil bashar, dalam bentuk manusia. Nah, faqad ja'ahu bi surati rajulin shadidi sawadi syar, shadidi bayadi siyab, la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu as-sahaba. Di mana dalam hadis tersebut Malaikat Jibril alaihissalam beliau datang dengan bentuk seorang laki-laki. Nah, dengan bentuk rambutnya yang begitu hitam, pakaiannya yang begitu putih, yang tidak nampak dari orang tersebut apa? Tanda-tanda seorang musafir. Dan bahkan mereka para sahabat tidak mengenali laki-laki tersebut. Ya, ini di antara bentuk apa? Nabi Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dalam bentuk apa? Bentuk manusia. Nah, dengan pakaian yang begitu putih, rambut yang begitu hitam, ya, dan tidak nampak dari orang tersebut tanda-tanda seorang musafir, dan bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhu tidak mengenali laki-laki tersebut. Nah, ini di antara bentuk Malaikat Jibril alaihissalam. Nah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha mampu. Qad a'tahum Allah Subhanahu wa taala dzalika yatasawwaru fi suwaril bashar imma bi ikhtiyarihim wa imma bi iradatillahi. Allahu ya'muruhum an yakunu ala hadhihi surati wallahu a'lam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, Allah itu terhadap segala sesuatu maha mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kepada mereka para malaikat, ya, kekuatan yang demikian, yakni apa? Bisa berubah menjadi manusia. Berubah wujud menjadi manusia. Nah, ini Allah berikan kepada mereka malaikat. Sebagaimana pula apa? Bangsa jin. Ya, bangsa jin. Mereka juga bisa berubah wujud mereka apa? Seperti manusia. Demikian pula malaikat. Allah berikan kepada malaikat kemampuan demikian untuk bisa merubah wujud mereka dengan menjadi wujud manusia. Yang hal itu bisa dengan kemauan mereka para malaikat atau dengan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memerintahkan mereka untuk merubah wujud menjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Itu, ya, kekuatan yang Allah berikan kepada mereka para malaikat seperti Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dan mereka mungkin untuk dilihat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Malaikat Jibril alaihissalam, ya, dalam bentuk aslinya thayyib dan juga dalam bentuk katkala berupa laki-laki. Nah, yang datang kepada beliau untuk mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan innama hadhihi halul malaika alaihi wassalatu wassalam. Inilah keadaan mereka para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Wa tafasilu ma warada fihim mazkurun fi kitabillahi taala wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perincian berkaitan dengan malaikat, nah, perinciannya ini disebutkan atau disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin alaina an nu'mina bihaula'il malaika wa annahum aqwiya ashidda. Namun yang terpenting di sini ialah wajib bagi kita kaum muslimin wal muslimat untuk mengimani mereka para malaikat, dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan perkasa. Qala Allahu lahum fi ghuzwati badr. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, bagaimana keadaan mereka malaikat sebagaimana pada perang Badar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anni ma'akum fasabbitu alladziina aamanu sa'ulqi fi qulubi alladziina kafaru fa'tu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla banan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya aku bersama dengan kalian wahai para malaikat. Maka kalian wahai para malaikat kokohkanlah, kuatkanlah mereka orang-orang yang beriman, yakni para sahabat yang berperang di perang Badar tatkala itu." Nah, Allah merintahkan para malaikat untuk apa? Bersama dengan para sahabat berperang. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b." Akan aku lemparkan, berikan kepada hati orang-orang kafir, ya, rasa takut. Naam. Rasa takut untuk berjumpa dengan para sahabat, untuk berperang dengan para sahabat. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, "Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan." Maka potonglah di leher-leher mereka. Naam. Orang-orang kafir tersebut dan di setiap sendi-sendi anggota tubuh mereka. Kata beliau, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Fakanu yuqatiluna ma'a ashabah fi Badr." Mereka para sahabat radhiyallahu taala, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ini tatkala perang Badr, mereka para malaikat juga ikut. Ya, para malaikat ikut berperang bersama para sahabat tatkala itu. Fayurul kufar, fayurul kafiru yasqutu madruban bisayfi ala ra'sih wa la yadri man alladhi qatala walladhi qatalahu humul malaika. Maka didapati tatkala perang Badar, ya, dilihat orang-orang kafir itu tiba-tiba apa, kepalanya jatuh, ya, jatuh seperti terkena tebasan pedang. Nah, dalam keadaan mereka tidak tahu siapa yang bunuh. Nah, padahal walladzi qatalahum malaika, ternyata yang membunuh adalah siapa? Mereka para malaikat. Ikut berperang bersama para sahabat melawan siapa? Orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir itu tatkala perang Badar mereka bingung. Melihat teman-temannya tiba-tiba apa? Mati, kepalanya jatuh, tangannya putus. Ya, mereka bingung. Nah, ternyata apa? Hal yang demikian adalah perbuatannya mereka para malaikat. Naam. Li'anna Allah qala lahum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla banan." Maka kalian wahai para malaikat, ya, yakni potonglah di bagian leher-leher mereka, yakni orang-orang kafir, dan juga pada persendian tubuh-tubuh mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum syaqqu Allah wa rasulahu wa may yushaqqi Allah wa rasulahu fa inna Allah syadidul iqab." Hal yang demikian, ya, dikarenakan mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga apa? Allah berikan malaikat untuk membantu para sahabat apa? Melawan orang-orang kafir. Hal yang demikian dikarenakan apa? Mereka orang kafir apa? Menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqqi Allah wa rasulahu fa inna Allah syadidul iqab." Siapa saja yang dia itu menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat keras hukumannya. Naam. Maka kata beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Fa'alaina an nu'mina bihim." Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani mereka. Ini akan ada. Naam. "Man 'alimnahu bi'ainihi amanna bihi bi'ainihi wa illa fabi'ijmal." Maka barang siapa yang kita ketahui yang datang dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan malaikat seperti malaikat Jibril, sebutkan namanya, tugas-tugasnya, sifat-sifatnya, maka kita imani. Ya, demikian pula malaikat yang lainnya, kita imani secara global, secara umum. Naam. Wa anu'minu biman ja'anhu min ibadatin wa amalin ala wifti ma ja'a fil kitab wa sunnah. Wal imanu bihim ahadu arkanil imani sitt, arkan ahadu imani, ahadu arkanil imani as-sitta. Kata beliau Syekh Muslim wa ta'ala, maka kita mengimani tentang malaikat atau apa-apa yang datang dari penjelasan berkaitan dengan malaikat, dari amalan mereka beribadah atau amalan-amalan mereka yang lainnya yang sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini penting ya, ketika kita berbicara tentang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan malaikat, maka harus kembali kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran menyebutkan demikian, Sunnah menyebutkan demikian, maka kita imani. Nah, ini adalah barometer apa? Tolak ukur dalam menyebutkan alamnya malaikat. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau beriman dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dari salah satu rukun iman yang naam. Maka kata beliau, wa man ankarahum aw kadzabahum aw qala innahum la wujuda lahum aw qala innahum hum huwal khair wasyayatin hum huwas syarr faqad kafara kufran mukhrijan 'anil millah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, barang siapa yang dia mengingkari malaikat, ya, mengingkari apa? Akan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, atau mendustakan mereka, atau dia mengatakan bahwasanya malaikat itu tidak ada wujudnya, atau dia mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah simbol kebaikan dan syaitan adalah simbol keburukan, yakni dianggap sebagai simbol saja. Naam. Simbol atau kekuatan, malaikat itu kekuatan baik, setan itu kekuatan buruk. Dia menganggap demikian, maka kata Syekh Utsaimin, faqad kafara kufran mukhrijan 'anil millah. Maka orang tersebut dia telah kafir dengan kekafiran yang menjadikan dia keluar dari agama. Ya. Orang-orang yang mendustakan tentang adanya malaikat atau mengingkari tentang malaikat, tidak mengimaninya, tidak meyakini akan ada wujudnya, ya, atau dia mengatakan malaikat itu adalah simbol dari kekuatan baik, syaitan adalah simbol dari kekuatan buruk, maka ini merupakan keyakinan, anggapan, pemahaman kufur yang menjadikan seseorang bisa keluar dari agama Islam. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillahi ta'ala wa rasulihi s.a.w. wa ijma'il muslimin. Karena mengingkari akan adanya malaikat, mengingkari wujud mereka, naam, atau menganggap malaikat itu hanyalah sebagai simbol kebaikan saja, ini adalah tindakan mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Begitu pula menyelisihi ijma'nya kaum muslimin. Ya, kaum muslimin semuanya mengimani bahwasanya malaikat itu ada. Ya, dan mereka itu bukan simbol kebaikan. Mereka itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan tugas kepada mereka, masing-masing memiliki tugas. Apalagi Al-Quran dan Sunnah telah menyebutkan jelas tentang adanya malaikat. Maka orang-orang yang tidak mengimani akan adanya malaikat, maka ini merupakan pemahaman yang kufur yang bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam. Nah. Kemudian beliau mengatakan, wa qad dhalla qaumun ghayatad dhalal haitsu ankaru an yakuna hunaka malaikatun wal iyadzu billah. Dan sungguh telah sesat suatu kaum dengan kesesatan yang sangat jelas dan jauh, di mana mereka mengingkari akan adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, yakni orang-orang yang mengingkari akan adanya para malaikat, mereka mengatakan, innal malaikata ibaratun an kuwal khairi wa laisa hunaka syai'un yusamma alamul malaika. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya malaikat itu adalah ungkapan untuk apa? Kekuatan kebaikan, kekuatan positif, energi positif. Ya. Wa laisa hunaka syai'un yusamma alamul malaika, dan di sana tidak ada yang namanya apa? Alam malaikat atau makhluk yang bernama malaikat. Kata Syekh Utsaimin apa? Wa qad dhalla qaumun ghayatad dhalal. Orang-orang yang demikian pemahamannya adalah orang-orang yang menyimpang dari penyimpangan yang jauh dan jelas. Naam. Fa haula'i in qalu dzalika muta'awwil fa innal wajiba an nubayyana lahum anna hadza ta'wilun batil. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, ketika kita mendapati orang-orang yang memiliki pemahaman demikian ini, mengingkari akan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya? Atau menganggap malaikat itu hanyalah simbol kebaikan saja. Maka kalau seandainya mereka melakukan itu dikarenakan takwil yang mereka lakukan, maka wajib bagi kita kaum muslimin yang mendapati orang-orang yang demikian untuk kita nasihati, untuk kita jelaskan kepada mereka bahwasanya pentakwilan mereka itu adalah sesuatu yang batil, takwil yang keliru, yang salah. Justru apa yang mereka lakukan itu bukan pentakwilan, namun apa? At-tahrif, pemalingan. Ya. Kemudian kata beliau, wa in qaluhu ghayra muta'awwilina fa innahum kuffar. Adapun mereka, orang-orang yang melakukan atau yang menganggap bahwasanya tidak ada malaikat, makhluk Allah yang bernama malaikat, mereka hanya simbol dan semisalnya, kalau itu mereka ucapkan bukan karena pentakwilan namun mereka meyakininya, maka itu adalah sesuatu apa? Kekufuran yang menjadikan dia kafir dengannya. Nah, kenapa? Li'annahu mukadzibun. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mendustakan lima ja'a bihil kitab wa sunnah, apa-apa yang datang dengannya Alkitab, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'at alaihi al-ummatu min wujudil malaikat, dan juga mereka mengingkari, menyelisihi ya ijma'nya umat kaum muslimin tentang adanya wujudnya para malaikat. Ya, jadi orang-orang yang mengingkari tentang adanya malaikat, nam tidak percaya dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dia menentang Al-Qur'an, menyisih Al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wallahu qadirun ala an yakhluqa 'alaman kamilan la ya'su bihi al-basharu an tariqi hawasihim al-muhtadah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang maha mampu untuk menciptakan suatu alam makhluk ya yang sempurna, yang tidak bisa digapai, dirasakan oleh apa? Panca indera manusia. Ya. Sebagaimana yang dirasakan oleh panca indera manusia pada umumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk menciptakan makhluk yang panca indera kita, yakni panca indera manusia ini tidak bisa menggapainya, merasakannya. Itu Allah maha mampu. Nah, sebagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, faha humul jin. Coba lihat bangsa jin. Ya. Lihat bangsa jin. Maujudun. Mereka ada. Wala iskala fi wujudihim, dan tidak ada perdebatan tentang wujudnya bangsa jin ini. Nah. Wa ma'a dzalika, Dengan keadaan yang demikian Allah ciptakan bangsa jin ini, la tudrakuhum hawasuna al-zahira. Kita tidak bisa apa? Menggapai bangsa jin tadi, kita tidak bisa melihat dengan mata kita atau merasakan mereka, kehadiran mereka. Ya, dengan panca indera zahir dari kita tidak bisa merasakan apa? Akan adanya bangsa jin. Dalam keadaan bangsa jin ini ada. Nah, jadi apa-apa yang tidak bisa kita gapai dengan panca indera kita dari kalangan manusia, dari bangsa manusia, itu tidak bisa menafikan apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan dari kalangan malaikat ataupun bangsa jin. Maka malaikat wajib untuk kita mengimani, mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka wujud. Demikian pula bangsa jin merupakan makhluk dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kehidupan mereka sebagaimana manusia, ada yang taat, ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Terkena apa? Beban syariat sebagaimana manusia. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan apa? Agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka malaikat itu bukanlah simbol kebaikan atau kekuatan. Begitu pula bangsa ini bukanlah dari simbol keburukan. Namun kedua-duanya memiliki wujud. Walaupun panca indera kita manusia tidak bisa melihat mereka atau apa merasakan tentang keadaan mereka bangsa jin tersebut pada keumumannya. Nah, kata beliau, walillahi ta'ala fi khalqihi syu'un. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atas penciptaannya itu memiliki urusan. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Nah, ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, pembahasan kita berkaitan dengan al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ringkas. Adapun penjelasan secara terperinci ini bisa dilihat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang alamul malaikah, tentang keadaan mereka malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita telah menyelesaikan, ya, berkaitan dengan al-iman bil malaikah, beriman dengan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah, khusyuk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para salafus saleh. Naktafi lahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.